ku langsung jatuh cinta. Malau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau boleh kecolak cinta.